إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله tiada Tuhan selain Allah Nabi Muhammad pesuruh Allah Alhamdulillah pujian bagi Allah Subhanallah Maha Suci Allah Allahu Akbar Allah Maha Besar segala puji hanya bagi Allah di tengah gurun padang pasir berjumpa seorang pengembala menyahut salam senyum terukir inilah yang dilafazkannya Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah tiada tuhan selain Allah nabi muhammad rasulullah Allah di sebuah pekan di Eropa bermesra dengan seorang pemandu sangat beramah tetapi malu inilah yang dilafazkannya Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah tiada tuhan selain Allah nabi muhammad rasulullah Allah di sebuah kepulauan Afrika bertemu dengan si pembuat roti walaupun sibuk kerja sehari tak kering lidahnya memuji Alhamdulillah pujian bagi Allah Subhanallah Maha Suci Allah Allahu Akbar Allah Maha Besar segala puji hanya bagi Allah lihatlah ramai umat manusia walau di mana melafazkannya hati terasa kebesarannya ucapkanlah Allah Alhamdulillah pujian bagi Allah Subhanallah Maha Suci Allah Allahu Akbar Allah Maha Besar segala puji hanya bagi Allah di pergunungan negeri Cina menziarahi seorang petani Wajahnya tenang, nampak berseri. Dengarlah zikir hatinya. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Alhamdulillah, pujian bagi Allah. Segala puji hanya bagi Allah Ashhadu an la ilaha illallah Wa ashhadu anna muhammadan rasulullah Tiada Tuhan